إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار Ma'asyiral muslimin, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir yang lebih dikenal dengan tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala rahmatan wasi'an. Kita telah sampai pada surat Al-Infitar. Sebagaimana yang disebutkan atau diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan umatnya yang dia mereka ingin memperhatikan, ingin mentadaburi, ingin mengetahui ahla ahwal yaumal qiyamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah, barang siapa yang dia senang untuk memperhatikan, untuk mentadaburi, mengetahui keadaan hari kiamat, ka'annahu ra'yu 'ainin, seakan-akan dia ini melihat, ingin melihat keadaan hari kiamat dengan mata kepalanya sendiri, maka Rasulullah SAW memerintahkan falyaqra idza syamsu kuwirat, dan ini telah lewat bersama kita ya, surat At-Takwir, dan sekarang adalah idza samaa'u fatarat. Kemudian bacalah surat Al-Infitar atau idza samaa'u fatarat. Kemudian yang ketiga idza samaa'u syaqqat, dan bacalah surat idza samaa'u syaqqat, yaitu surat Al-Insyiqaq. Maka ini adalah surat yang kedua yang ada dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Berkata Al-Imam Al-Mufassir Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, tafsiru suratil infitar. Tafsir surat Al-Infitar. Wa hiya maqiyatun, dan surat Al-Infitar ini adalah surat maqiyah. Yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an bahwasanya di antara ciri dari surat Makkiyah bahwasanya metode atau bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lugas, tegas, dan pada surat-surat tersebut terdapat ancaman dan iqamatul hujjah, yaitu ditegakkannya hujjah-hujjah. Karena pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, berdakwah di Makkah selama 13 tahun, maka beliau mendapatkan penentangan yang luar biasa dari kaum musyrikin Quraisy, sehingga dibutuhkan pada saat itu ayat-ayat yang berisi ataupun ayat-ayat yang menggunakan bahasa yang dia bahasanya tegas, lugas, dan ancaman-ancaman terhadap mereka. Berbeda dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah ini turun dengan metode bahasa yang lembut atau lin, dikarenakan mukhatabin atau mukhatabun dari surat tersebut adalah kaum muslimin. Mereka sudah beriman, sehingga dibutuhkan ketika menjelaskan ahkam, hukum-hukum dengan bahasa yang lembut, bahasa yang bisa diterima, karena yang mukhatabunnya adalah kaum muslimin. Berbeda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan dari Al-Qur'an, menunjukkan kalau Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun ijtihad beliau dengan para sahabatnya, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah munazzalun min indi jalla fi ulah, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah, turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yukhatabuna atau mengajak berbicara ibadahu, hamba-hambanya, bimunasibihim, sesuai dengan keadaan mereka. Maka kita ketahui Al-Qur'an ini turun berdasarkan adanya asbab, adanya sebab. Kenapa ayat ini turun? Kapan ayat ini turun? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan kalam ataupun ijtihad dari sahabat ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah ketika kaum musyrikin di Makkah, mereka membangkang, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan ayat-ayat makiyah, ayat-ayatnya pendek. Bahasanya bahasa yang tegas, menjelaskan, membantah orang-orang kafir Quraisy. Dan berbeda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada di Madinah, ketika beliau setelah hijrah, dikarenakan mukhatabunnya adalah kaum muslimin, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lin, bahasa yang lembut. Maka ini adalah salah satu ciri dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Pada ayat ini, pada surat Al-Infitar ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan kepada kita tentang ahwal yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan apabila langit itu pecah, terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, dan jika atau apabila bintang-bintang itu berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan jika lautan itu diluapkan. Di dalam ayat, di dalam surat sebelumnya disebutkan wa idzal biharu sujirat. Di dalam ayat ini disebutkan wa idzal biharu fujirat, dan jika lautan itu diluapkan airnya. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan itu dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, pada saat itulah jiwa mengetahui apa yang telah dia lakukan ketika di dunia dengan amalan yang dia lakukan, yang dia siapkan untuk yaumul akhir, dan juga amalan yang mereka lalaikan. Yaitu ketika terjadi empat peristiwa tadi, maka disebutkan pada saat itulah jiwa itu mengetahui apa yang dia telah kerjakan ketika di dunia dan apa yang telah mereka lalaikan ketika di dunia. Dan ini tidak ada manfaatnya lagi penyesalan ketika hari itu. Maka berkata beliau rahimahullah ta'ala, ay idhan syaqqat as-sama'u wanfatarat wantasarat nujumuha, yaitu jika langit terbelah, terpecah karena alam sudah berakhir. Wantasarat nujumuha, kemudian berserakan, jatuh bintang-bintang yang ada di langit, berjatuhan pada hari kiamat nanti. Wazala jamaluha, dan hilang keindahan langit tersebut. Yaitu pada hari kiamat nanti, maka hilang semua keindahan yang ada pada langit. Bisa kita saksikan sekarang, ketika langit dalam keadaan cerah, maka sungguh indah langit tersebut. Di malam hari, ketika cerah, ketika bulan purnama, dihiasi oleh bintang-bintang. Memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langit itu indah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَيَاطِينَ, dan kami telah menghiasi langit dunia, بِمَصَابِيحَ, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasr As-Sa'di di dalam tafsir ayat ini, yaitu al-masabih di sini adalah bintang-bintang. Allah menjadikan langit ini indah dengan adanya bintang-bintang tersebut. Dan pada hari kiamat maka zala jamaluha, akan hilang keindahan tersebut. Maka na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari mendapati hari kiamat. Karena ketika kiamat ditegakkan, yang ada di muka bumi adalah orang-orang yang paling jelek. Syirarun nas, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan ditegakkan hari kiamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim angin. Dan barang siapa yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun seberat biji, maka angin tersebut akan mematikannya. Tsumma yabqa syirarun nasi alaihim taqumus sa'ah. Kemudian yang tinggal di muka bumi ini adalah orang-orang jelek. Syirarun nas, syirarul khalqi, alaihim taqumus sa'ah, dan pada merekalah ditegakkan hari kiamat. Wa fujjirat al-biharu fasarat bahran wahida. Maka kemudian diluapkan lautan-lautan, atau lautan, fasarat bahran wahida, maka lautan tersebut menjadi lautan yang satu. Kalau sekarang lautan itu terpisah dengan daratan, ada laut ini, ada laut ini, dan laut itu, maka pada hari kiamat nanti akan Allah luapkan air laut tersebut dan menenggelamkan daratan yang ada. Tidak ada lagi batas. Allah subhanahu wa ta'ala meluapkan air laut. Di dalam ayat sebelumnya bahkan wa idzal biharu sujjirat, yaitu ketika lautan dinyalakan menjadi api yang menyala-nyala. Maka kita sebagai seorang mukmin harus meyakini berita yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha benar apa yang dikhabarkannya. Maka ini akan terjadi pada hari kiamat nanti. Tanda-tanda yang Allah subhanahu sebutkan, atau keadaan-keadaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini. Wa bu'thiratil kuburu bi an ukhrijat ma fiha minal amwat. Dan kuburan-kuburan akan Allah bongkar pada hari kiamat nanti. Bi an ukhrijat ma fiha minal amwat, dan Allah keluarkan mayat-mayat yang ada di dalamnya. Wa husyiru lil mauqif baina yadayillahi lil jazai 'alal a'mali, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan huffatan 'uratan qurlan buhman, dalam keadaan manusia itu dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, dan tidak memiliki apa-apa ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdiri di mauqif, yaitu di padang mahsyar, untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahina idzin yankashiful al-ghita, dan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat nanti, akan tersingkap al-ghita, yaitu penutup, penutup tentang hari kiamat. Karena pada saat ini hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat, nabi-nabi pun tidak mengetahui kapan hari kiamat itu akan ditegakkan. Wa indallahi ilmus sa'ah, dan di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anisa'ah." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Maka Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minasail." Orang yang ditanya ini tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maka ini adalah perkara ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kapan ditegakkan hari kiamat? Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan tanda-tanda hari kiamat. Tidak menyampaikan kapan hari kiamat itu ditegakkan. Maka apabila ada orang yang mengaku mengetahui hari kiamat, maka dia adalah pendusta. Hanya Allah yang mengetahui kapan ditegakkannya hari kiamat. Maka pada hari itu, yankashiful ghita, akan tersingkap tentang hari kiamat. Akan tahu semua orang tentang hari kiamat. Wa yazulu ma kana khafiyan, dan akan hilang semua yang tersamar, yang akan jelas pada hari itu. Wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arbahi wal khusran, dan orang dan setiap jiwa akan mengetahui apa yang bersamanya dari keberuntungan, wal khusran, dan dari kerugian. Maka seseorang akan mengetahui ternyata dia ketika di dunia melalaikan amalan-amalan soleh. Pada saat itu manusia atau seorang hamba akan mengetahui ternyata ketika dia di dunia berlambat-lambat di dalam mendatangi majelis ilmu. Pada saat itu manusia akan mengetahui bahwasanya ternyata dia tidak mempelajari kewajiban-kewajiban yang harus dia pelajari. Ternyata manusia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disunahkan oleh beliau. Maka pada saat itu manusia akan mengetahui, akan muncul di hadapannya amalan-amalan yang dia lalaikan, yang dia bermalas-malasan dalam mengerjakannya. Dan tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi manfaat penyesalan pada saat itu. Sudah tidak berguna lagi. Ini adalah makna alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan, amalan apa yang telah dia lakukan untuk akhiratnya, wa akharat, dan amalan apa yang dia lalaikan ketika di dunia. Wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arbahi wal khusran, dan setiap jiwa akan mengetahui apa yang bersamanya dari keberuntungan dan kerugian. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal khasarah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Maka sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika memberikan perintah kepada kita untuk bersegera di dalam beramal, tidak menunda-nunda amalan, bersegera di dalam mendatangi majelis ilmu, bersegera di dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah, tidak menunggu-nunggu dan tidak menunda-nunda. Hunalika ya'udhu dhalimu ala yadaihi idza ra'ahu a'malahu batilatun. Dan pada saat itulah di sana orang-orang zalim menggigit jari mereka sebagai bentuk penyesalan, dikarenakan dia melihat ternyata amalannya adalah amalan yang batil, bahkan amalan-amalan yang bisa memadaratkannya. Menggigit jari-jari mereka sebagai bentuk penyesalan. Ya Abu Az-Zalimu ala yadaihi, menggigit jari-jari mereka. Mereka baru sadar, baru ingat ketika di dunia mereka mendustakan adanya yaumil akhir, mendustakan adanya yaumul jaza, yaumul hisab. Dan penyesalan yang seperti ini tidak lagi bermanfaat. Maka perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan. Wa mizanahu qad khaffa, dan dia melihat amalan atau timbangan amalannya ternyata ringan. Di dunia dia tidak beramal, berlambat-lambat di dalam beramal. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita di dalam sebuah hadis. Beliau menyebutkan yatba'ul mayyita salasatun, akan mengikuti mayit itu tiga perkara, yaitu ketika mayit diantarkan ke kuburannya akan diikuti oleh tiga perkara. Yang pertama adalah fayarji utnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Dua perkara ini akan kembali meninggalkan mayit di kuburannya, tidak menemani, tidak masuk pula ke dalam kuburnya, dan satu perkara akan tetap bersamanya, menemaninya hingga yaumul akhir atau hari kiamat ini ditegakkan. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, yatsba'uhu ahluhu wa maluhu, akan mengikuti sang mayit ketika diantarkan ke dalam kuburnya, yaitu ahlu wa maluh, keluarga dan hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji ahlu wa maluh, maka yang akan kembali keluarga dan hartanya. Maka tidak lagi bermanfaat keluarga ketika kita telah meninggal, kecuali mereka yang mendoakan kita dan memohonkan ampun untuk kita. Dan tidak ada lagi manfaatnya harta yang kita tinggalkan, entah itu deposito, tabungan, tanah, mobil, tidak akan lagi bermanfaat bagi kita, kecuali apa yang telah kita gunakan dari harta kita ketika di dunia untuk beramal. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, harta kita ini tidak akan bermanfaat lagi ketika kita sudah meninggal. Ini sudah menjadi warisan bagi ahli waris kita. Adapun yang bermanfaat bagi kita adalah harta yang ketika kita hidup kita gunakan untuk beramal, akan masuk, akan tetap bersama kita di dalam kubur kita dengan amalan kita. Maka bersegeralah di dalam beramal, berinfak, bersedekah, karena hakikatnya ini adalah tabungan bagi kita ketika di akhirat nanti. Maka disebutkan yang ketiga, wa yabqa amaluhu, maka hartanya, amalannya ini akan menemaninya, menemani sampai hari kiamat ditegakkan. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, akan datang amalan kita ini ketika kita di alam kubur. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi wa hasanu thiyabi wa tayyibur rihi, akan datang amalan kita dalam bentuk seseorang. Kalau itu amalan baik, dia datang dalam keadaan wajah yang sangat baik, dalam pakaian yang terbaik, kemudian dengan wangi harum yang terbaik pula. Maka ketika ditanya oleh sang mayit, man anta, ana amaluka salih, aku adalah amalan-amalan salihmu ketika di dunia. Adapun amalan jelek, maka disebutkan wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi wa qabihul thiyabi wa muntinur rihi, akan datang amalan kejelekan itu dalam bentuk seseorang yang mengerikan, pakaian yang buruk dan bau yang sangat busuk. Ketika ditanya oleh sang pemilik amalan, man anta, ana amalukal khabith, aku adalah amalan kejelekanmu ketika di dunia. Maka ini yang akan menemani kita, apakah itu amalan kebaikan atau keamalan kejelekan. Rasulullah sudah mengingatkan kita, maka bersegeralah di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Wal madzalimu qad tada'at ilaihi, dan kezaliman-kezaliman akan tada'at, akan menuntut kepada pelakunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hak-hak dengan seadil-adilnya pada hari kiamat nanti. Orang yang berbuat zalim kepada orang lain ketika di dunia dan dia tidak meminta kehalalan pada saudaranya tersebut, maka pada hari kiamat nanti akan Allah Subhanahu wa taala tegakkan keadilan tersebut. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis tentang orang yang bangkrut, al-muflis. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflisu, tahukah kalian siapakah yang bangkrut itu, siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, faqalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a, orang yang bangkrut di kalangan kami itu orang yang gak punya dirham atau punya dinar, tidak punya pula perbendaharaan harta. Maka Rasulullah menjawab, faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang bangkrut dari kalangan umatku yaitu orang yang datang pada hari kiamat, bisyamin atau bisolatin wasyamin wazakatin, orang ini membawa amalan-amalan soleh yang banyak, amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat, serta amalan-amalan yang lainnya. Wayati, kemudian orang tersebut juga datang dengan kezaliman. Qad syatama hadza, orang ini telah mencela si fulan, telah mencerca si fulan. Wa qadzafa hadza, dia ini telah menduduh si fulan tanpa bukti. Wa akala mala hadza, dia telah memakan harta orang lain yang bukan haknya. Wa safaka dama hadza, kemudian orang ini juga telah menumpahkan darah yang bukan haknya. Wa daraba hadza, dan orang ini juga telah memukul orang lain. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil amalan-amalan soleh orang tersebut dan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuhu, dan apabila kebaikannya ini telah habis, kemudian belum selesai kezaliman yang dia lakukan, masih ada dilakukan kepada orang yang lain, belum selesai, masih ada kezaliman yang belum dia selesaikan, maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka diambil kejelekan atau kesalahan orang yang dizalimi, ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Summaturiha finnari, maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Maka ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal muflis, ini adalah orang yang bangkrut. Bangkrut, amalannya habis, diberikan kepada orang lain karena kezalimannya ketika di dunia, juga dia harus menanggung dosa ataupun kesalahan orang lain. Bahkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan, apabila kita memiliki kezaliman kepada saudara kita, bila menyatakan fal yatahallalhu minhu al-yawma, maka mintalah kehalalan kepada saudaramu itu pada saat ini, yaitu ketika di dunia. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah al-muflis, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala minal khasarah fi yaumil qiyamah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kebangkrutan, dari kerugian pada hari kiamat. Maka berhati-hatilah terhadap kedzaliman kita terhadap saudara kita, berhati-hati di dalam berbuat, berbicara ataupun dalam bertindak. Wasayyi'atu qad hadarat ladaihi, dan kejelekan-kejelekan akan hadir di hadapannya, akan disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang tertutupi ketika di dunia akan Allah tampakkan dari kejelekan-kejelekan yang dia lakukan ketika di dunia. Yaumatu blas sarair, hari di mana disingkap rahasia-rahasia. Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala masih menutupinya, tidak tampak bagi orang lain. Akan tetapi pada hari akhir nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan semua yang tertutup atau yang menjadi rahasia. Wasayyi'atu qad hadarat ladaihi, dan kejelekan-kejelekan akan dihadirkan di hadapannya atau hadir di hadapannya. Wa ikana bisyaqaiki al-abadi wal-adhabi asarmadi, dan pada hati itu orang-orang zalim akan meyakini adanya kesengsaraan yang abadi, wal adzabi asarmadi, dan azab yang kekal, kesengsaraan dan azab yang kekal abadi, tidak akan terputus sama sekali. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan, ini adalah pentingnya kita mengimani adanya yaumul akhir. Ini adalah perkara yang sangat penting. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, di dalam surat An-Naba ataupun di dalam surat An-Nazi'at, di dalam surat Abasa ataupun At-Takwir, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang adanya yaumul akhir. Dan ini yang harus kita imani, kita yakini, sehingga dengan meyakini ini kita menyadari bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Akan ada yaumul hisab, akan ada yaumul jaza, akan ada hari penghisaban, akan ada hari dibalasnya amalan. Sehingga dengan mengimani yaumul akhir, kita bisa lebih berhati-hati di dalam berbuat dan bertindak, di dalam berbicara, karena semua akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hunalika yafuzul muttaquna al-muqaddimuna li salihil a'mali bil fawzi al-azim, dan di sana yaitu di akhirat nanti orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan yang mereka di dunia al-muqaddimuna li salihil a'mal, yang mereka di dunia melakukan amalan-amalan, yaitu dengan kemenangan yang besar bil fauzil azim, yaitu dengan kemenangan yang besar, wan na'imil muqim, dan dengan kenikmatan yang abadi, wasalamatu min azabil jahim, dan selamat dari azab al-jahim. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beruntung ini adalah Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala bagimu pada hari kiamat. Faman zuhjiha 'anil nari faqad faz, faman zuhzi 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain adalah kehidupan yang menipu. Maka ini adalah keuntungan yang besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini adalah tafsir surat At-Takwir ayat 1 sampai 5 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah, mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan dari tafsir surat Al-Infitar ayat 1 sampai 5 ini. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.